بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita bacaan pada kitab Syarh Lum'at al-I'tiqad syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam. Faslun Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kal muallif fil matan Ibnu Qudama rahimahullah taala. Wa min kalamillah subhanahu Al-Qur'anul 'Azim. Di antara kalamullah adalah Al-Quran yang agung. Al-Quranul Azim. Dan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, para nabi juga termasuk bagian dari kalamullah. Kandungan isi kitab tersebut adalah bagian dari kalamullah. Taurat, Injil. Hanya saja kitab sebelumnya terjadi padanya perubahan-perubahan. Adapun Al-Quran, Allah menjamin kemurniannya, keasliannya. Wa huwa kitabullahil mubin. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang jelas, al-mubin. Wa hablul matin, dan talinya yang kuat. Wa siratul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka hujjahnya kuat sebab keselamatan dia di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dari kesesatan, penyimpangan, keraguan, dan akan selamat di akhirat kelak dari api neraka jika dia mengamalkan Al-Qur'an. Wa tanzilu rabbil alamin, diturunkan oleh Rabb semesta alam. Kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap rasul yang Allah utus, Allah turunkan bersamanya kitab. Setiap rasul yang Allah utus, Allah turunkan bersamanya kitab. Hanya saja ada yang kita ketahui namanya dan ada yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui, kita imani secara global. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami mengutus rasul-rasul kami dengan bawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalah yang mereka bawa, dan kami turunkan pula bersama mereka Alkitab dan timbangan. Alkitab di sini disebutkan rusulan, rasul-rasul kami, jamak didohakan menunjukkan umum, mencakup semua rasul yang Allah utus. Allah turunkan bersama mereka kitab. Nazala bihi ruhul amin, turun dibawa oleh ruhul amin, malaikat Jibril yang terpercaya. Beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul, termasuk yang membawa wahyu kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh malaikat, baik malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat sekalipun. Mereka selalu menjalankan tugas yang diembankan, dibebankan kepada mereka, yang diperintahkan kepada mereka. mereka selalu menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Allah mensifati para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat atas perintah yang Allah perintahkan kepada mereka dan segera melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga kewajiban kita adalah mencintai mereka, tidak boleh membenci mereka. Karena mereka adalah hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran, barang siapa memusuhi, membenci malaikat Jibril, malaikat Mikail, ini akan menjadikan dia kafir. Man kana aduwwan lillahi malaikatihi wa rusulihi wa Jibril Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa memusuhi Allah, Rasulnya, memusuhi malaikat Jibril, Mikail, maka sunnya Allah adalah musuhnya orang-orang kafir. Allah tutup dengan khabar bahwa Allah musuh orang-orang kafir, menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan kekufuran. Membenci para malaikat termasuk perbuatan kekufuran. Ala qalbi sayyidil mursalin, membawa Al-Quran, malaikat Jibril diberikan, sampaikan ke hati pemimpinnya para rasul. Itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul yang paling mulia dari mereka. Sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya manusia dari kiamat kelak tanpa membanggakan diri. Dan beliau juga penutup para nabi dan para rasul. Nabi rasul yang paling mulia, dan beliau juga sebagai penutup para nabi dan para rasul. Bilisanin arabiyyin mubin, Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, hendaknya kita memahaminya sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Oleh karena itu, agar kita mudah memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai pemahamannya Salafus Saleh, mengasahkan penting bagi kita untuk mempelajari juga bahasa Arab beserta ilmu-ilmu alatnya. Bahasa Arab beserta ilmu alatnya, nahu, sorof, dan yang lainnya. Agar dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan hadits Rasul dengan pemahaman yang benar. Karena keduanya dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, sabda-sabda Rasulullah juga dengan bahasa Arab. Munazzalun ghairu makhluk, Al-Quran diturunkan, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah bagian dari kalamullah, dan kalamullah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyatakan Al-Quran makhluk, lazimannya makhluk itu tidak sempurna, banyak kurangan-kurangan padanya. Beda dengan Allah dan sifatnya yang maha sempurna, tidak ada kurang padanya sedikit pun. Ujung-ujungnya jika mengatakan Al-Quran makhluk, makhluk kan tidak sempurna, berarti boleh tidak berhukum dengan Al-Quran. Makhluk tidak sempurna, ada kurang-kurangannya. Tidak harus berhukum dengan Al-Quran, tidak harus mengamalkan Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang menyimpang sesat, yang menyatakan Al-Quran makhluk, pendapat yang menyisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Pendapat yang benar dalam permasalahan ini, bahwa Al-Quran termasuk bagian dari kalamullah, dan kalamullah adalah sifat dari sifat Allah SWT dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi yu'ud, Al-Quran mulainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mulai pertama kali berbicara, mengucapkannya, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Nanti di akhir zaman, mendekati terjadinya hari kiamat, Allah akan angkat Al-Quran dari hati-hati manusia. Sebelum dalam hadits yang sahih, khabar tentang akhir zaman nanti. Wa huwa aswarun muhkamat. Al-Quran memiliki surah-surah yang muhkam. Di antara makna muhkam, mutqan, yang sempurna. Semua ayat-ayatnya, semuanya bagus, indah susunannya, bagus makna-maknanya. Wa ayatun bayyinat, memiliki ayat-ayat yang jelas penunjukannya. Ayat bayyinat. Wa hurufun wa kalimat, memiliki huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Man qara'a fa'arabah, barang siapa membaca Al-Quran dan memperjelas bacaan, memperbagus bacaannya. A'rabah ay abanah, awdahah, afsahah. Membaca Al-Quran dengan bagus, dengan benar. Falahu bikulli harfin 'ashru hasanat, maka bagi dia pahala 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Setiap hurufnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Lahu awwalun wa akhirun, Al-Quran memiliki awal, surah awal yang pertama kali diturunkan, surah yang terakhir diturunkan. Punya awal, punya akhir. Pertama kali Allah turunkan, sebutkan dalam Athar Ibn Abbas, turunkan sekaligus dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ثم نزل فرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة حسب الوقائع. Kemudian turun sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun sesuai kejadian-kejadian yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Ini turun sekaligus pertama kali pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah selama 23 tahun sampai sempurna. Karena masa kenabian kerasulan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi Rasul ketika usia beliau 40 tahun. Dan beliau wafat usia beliau 63 tahun. Berarti masa kenabian kerasulan beliau itu kurang lebih selama 23 tahun. Wa ajza'un aba'ad, Al-Quran memiliki juz-juz, berapa juz, aba'ad memiliki berapa bagian-bagian. Di dalam mushaf ada yang bagian, ada yang seperempat-seperempatnya, ada yang seperlapan-seperlapannya, ada yang setengah juz-setengah juznya. Ada pun juznya, berapa juz semuanya? Al-Quran 30 juz. Matluun bil-alsinah, Al-Quran dibaca dengan lisan-lisan. Mahfudun fis-sudur, dihafal dalam hati, dalam dada. Dibaca dengan lisan-lisan, dihafal dalam dada, dalam hati. Bacaannya manusia, ini yang perbuatan manusia membaca Al-Quran, perbuatannya itu yang makhluk. Karena perbuatan manusia makhluk, ada pun yang dibaca itu yang kalamullah. Demikian juga yang dihafal. Nah, hafalannya manusia itu yang makhluk. Nah, hafalan manusia. Ada pun yang dihafal itu yang kalamullah. Demikian juga yang didengar dengan telinga, ditulis mushaf. Nah, tulisannya, tintanya apa kertasnya itu yang makhluk. Ada pun yang ditulis itu kalamullah. Nah, masmu'un bil adzan, maktubun fil mashaf, didengar dengan telinga-telinga, ditulis di mushaf. Ini semuanya adalah kalamullah. Nah, ini ditulis di mushaf itu adalah kalamullah. Fihi muhkamun mutasyabih. Dalam Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang maknanya jelas, ada yang masih samar. Nah, muhtamil penunjukannya. Dan yang muhkam, yang mutasyabih, yang belum jelas penunjukannya, Allah perintah untuk dikembalikan ke yang muhkam agar jelas semuanya. Dan dari segi makna, alhamdulillah Al-Quran dari segi makna tidak ada yang mutasyabih, yang mutlak, yang tidak jelas maknanya secara mutlak. Tidak ada seorang pun umat ini mengetahui maknanya. Ya, tidak ada. Nah, mutasyabih mutlak. Yang ada hanya mutasyabih nisbi. Nah, mungkin bagi sebagian orang tidak jelas maknanya, namun bagi yang lainnya maknanya jelas. Nah, termasuk ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari segi maknanya jelas. Nah, bukan termasuk mutasyabih dari segi maknanya ya. Misalnya mendengar, melihat, tangan, kaki, dari segi maknanya jelas difahami. Nah, yang mutasyabih itu hakikatnya, kaifiahnya itu yang kita tidak ketahui. Nah, hakikat kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasikhun mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Nah, misalnya ayat tentang masa idahnya perempuan yang suaminya wafat. Ada dalam surah Al-Baqarah, yang pertama disebutkan masa idahnya 1 tahun. Mata'an ilal hawli ghair ikhrajina. Walladzina tawaffawna minkum yadharun azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghair ikhraj. Menunggu masa idahnya 1 tahun. Setelah itu baru boleh menikah. Ini dihapus dengan ayat yang lainnya yang menerangkan masa idahnya perempuan yang suaminya wafat 14 ashhuri wa ashra. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhuri wa ashra. Orang-orang suami-suami meninggal dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini menghapus ayat yang sebelumnya yang menerangkan masa idahnya 1 tahun. Demikian juga ayat tentang jihad yang sebelumnya 1 banding 10. Kaum muslimun tidak diperbolehkan mundur, tetap maju. 1 banding 10. Allah hapus ayatnya, diganti dengan 1 banding 2. Nah, 1 banding 2, nah, tetap maju. Nah, ada yang lebih dari itu, hanya 1 banding 5, 1 banding 10, belum wajib. Nah, belum diwajibkan. Wa khasun wa am. Ada ayat khusus, ada ayat umum. Nah, misalnya apa? Ada ingat ayat khusus dengan yang umum? Contohnya Kayak misalnya atau apa misalnya yang umum. Misalnya larangan menikahi perempuan kafirah musyrikah. Ini umum, haram seorang mukmin menikahi perempuan kafirah musyrikah. Wala tankil musyrikat hatta yu'min. Wala tankil musyrikina hatta yu'minu. Menunjukkan haram lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahun. Lahunna hilul lahum, perempuan muslimah tidaklah halal bagi mereka. Demikian juga orang kafir tidak halal bagi mereka. Namun dikhususkan boleh seorang muslim menikahi perempuan kitabiyah. Perempuan kitabiyah. Sebenarnya dalam surah Al-Ma'idah. Ini ayat yang menunjukkan umum haram menikahi perempuan kafir musyrikah ini dikhususkan. Bahwasanya yang dikecualikan tidak masuk dalam larangan perempuan kitabiyah yang afifah. Boleh menikahinya. Ini contoh am dan khas. Ayat umum dan khusus. Wa amrun nahyun, ada perintah, ada larangan. Perintah amalan yang wajib, misalnya perintah salat, perintah zakat, perintah birrul walidain dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang baik yang mulia. Demikian juga dalam Al-Qur'an terdapat larangan-larangan dari berbagai macam dosa-dosa, maksiat-maksiat. Larangan dari kesyirikan, larangan dari berbuat zalim dan seterusnya. La ya'tihi al-batin min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kebatilan padanya baik dari depannya maupun dari belakangnya. Tidak ada kebatilan padanya sama sekali dalam Al-Qur'an. Diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Datang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, khabar-khabarnya semuanya pasti kebenarannya. Dan hukum-hukumnya semuanya pasti keadilannya, kemaslahatannya. Wa tammat kalimat rabbika siddaqa wa adla. Sempurna kalimat Rabbmu, jujur dan adil. Kandungan Al-Quran tidak lepas dari dua perkara ini, apakah itu hukum atau khabar. Kandungan Al-Quran tidak lepas dari dua perkara. Apakah kandungannya khabar-khabar atau tentang hukum-hukum. Adapun jika itu tentang khabar-khabar, apakah khabar tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, atau khabar tentang umat-umat terdahulu, atau khabar tentang apa yang akan terjadi hari kiamat kelak, itu khabar yang pasti kebenarannya. Dan jika kandungannya menerangkan hukum-hukum, pasti keadilannya. Pasti keadilannya, mengamalkan perintah Allah pasti mendatangkan kemaslahatan. Dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan pasti mendatangkan kerugian, bahaya, mafsadah. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul la in jitama'atil insu wal jinu 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi." Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an. Walaupun sebagian saling menolong sebagian yang lainnya. yang menunjukkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran benar-benar kalamullah. Tidak menyerupai ucapan manusia. Oleh karena itu, seandainya manusia berusaha, manusia dan jin, semuanya berusaha untuk mendatangkan seperti Al-Quran, tidak akan mampu. Karena Al-Quran bukan ucapan manusia biasa. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang sempurna. Sangat bagus, indah susunan bahasanya. Sangat indah, sangat baligh. Dan juga kandungan maknanya juga sangat bagus, sangat dalam. Bahkan Allah menantang, seandainya manusia bisa datang seperti Al-Quran, walaupun hanya satu surah yang paling pendek dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Kautsar atau surah Al-Ikhlas, surah yang paling pendek dalam Al-Quran, manusia tidak akan mampu. Jin dan manusia tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Yang sangat bagus susunan bahasanya, sangat bagus juga kandungan makna-maknanya. Penjelasan dari Asy-Syarih rahimallahu taala, al-qawlu fil Quran, penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quranul Karim min kalamillahi taala, Al-Quranul Karim termasuk dari kalamullah. Kalamullah sangat luas, sifat Allah, kalamullah sangat luas cakupannya. Semua kitab yang Allah turunkan termasuk bagian dari kalamullah. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran adalah sebagian dari kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Darinyalah mulai Allah yang pertama kali mengucapkannya dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kalamullahi huruf wa ma'anih. Maka Al-Quran adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Dalilu annahu min kalamillah qawluhu ta'ala. Dalil bahwa Al-Quran termasuk kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai ia mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran. Ya'ni Al-Quran, yaitu Al-Quran. Allah sebut Al-Quran sebagai kalamullah. Menunjukkan Al-Quran termasuk sebagian dari kalamullah. Wa dalilu annahu munazzalun qawlu ta'ala, dalil bahwa Al-Quran diturunkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya. Al-Quran diturunkan. Ini juga diantara dalil bahwa diantara sifat Allah itu al-ulu, sifat tinggi. Karena itu dari atas ke bawah. Yang namanya diturunkan dari atas ke bawah, menunjukkan Allah berada di ketinggian. Tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya, tinggi pula sifatnya, semua sifat yang mulia. Tidak ada kurang padanya sedikit pun. Wa dalilu annahu ghairu makhluq qawlu ta'ala, dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah penciptaan dan urusan. Fa'ajal amra ghairan min khalqi. Allah jadikan al-amr, urusan di sini, bukan makhluk. Beda dengan makhluk. Lahul khalq wal amr, milik Allah penciptaan dan urusan. Allah jadikan al-amr, urusan, perintah, bukan makhluk. Wal Quran min al-amr, dan Al-Quran harus bagian dari al-amr. Perkara al-amr. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dari perintah kami, dari urusan kami. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagian dari Al-Amr. Al-Amr beda dengan khalq, beda dengan makhluk, pencipta. Dzalika amrullahi anzar ilaikum, itu adalah urusan Allah, perintah Allah yang turunkan, yang Allah turunkan kepada kalian, itu Al-Quran. Terus sebagian dari Al-Amr, amrullah. Walianna kalamullah sifat min sifatih wa sifatu ghairu makhluqah. Dan karena kalamullah adalah sifat dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah, berdiri sendiri. Yang disandarkan kepada Allah itu dua macam. Ada yang terpisah, berdiri sendiri. Dan ada yang tidak terpisah, tidak berdiri sendiri. Jika terpisah, berdiri sendiri, disandarkan kepada Allah itu adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk memuliakan makhluk tersebut. Seperti sana qatullah, ontanya Nabi Saleh, Baitullah, Ka'bah, kan terpisah berdiri sendiri. Maka ini penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk memuliakan makhluk tersebut. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan itu tidak terpisah, tidak berdiri sendiri, misalnya kalamullah, ilmullah, yadullah dan seterusnya, maka itulah penyandaran sifat kepada yang memiliki sifat tersebut. Penyandaran sifat kepada mausufnya dan bukan makhluk. Termasuk kalam. Kalamullah dinisbahkan kepada Allah, diidhofahkan kepada Allah dan tidak tegak berdiri sendiri. Maka ini termasuk idhofah sifat kepada mausuf. Penyandaran sifat kepada yang memiliki sifat tersebut. Wadailu annahu minhu bada'a anna Allah adhafa ilaih. Dalil bahwa Al-Quran mulainya dari Allah, yang pertama kali berbicara Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah adhafa ilaih, Allah menyandarkannya kepada dirinya. Hatta yasma'a kalam, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Allah sandarkan kepada dirinya. Walayudhaful kalam illa ila man qalahu mubtadian. Dan yang namanya ucapan tidak disandarkan kecuali yang pertama kali mengucapkannya. Yang pertama mengucapkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih berkaitan dengan penjelasan mu'alif tentang kalamullah. Di antara kalamullah adalah Al-Quran. Al-Quran bagian dari kalamullah. Huruf-hurufnya, makna-maknanya, sehingga kita wajib mengimaninya, bahwa Al-Quran kalamullah dan kalam sifat dari sifat Allah dan bukan makhluk, bukan makhluk. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا